Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan mengkaji ayat 88 surat Al-Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah pertanyaan yang ketiga setelah sebelumnya ditanya tentang bumi siapa yang memiliki, tentang langit dan ars siapa yang memiliki, sekarang tentang kekuasaan siapa yang memiliki. Pendengar yang dimuliakan Allah, malakut, ada mulk dan ada malakut. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi membedakan hal itu. Mulk, kekuasaan bumi. Malakut, kekuasaan alam raya yang begitu luasnya mencakup bumi dan langit. Bila sebelumnya ada Rob, Rob pengurus, Tuhan, maka di sini malakut, siapa yang di tangannya berada kekuasaan yang luar biasa dahsyatnya. Tentu saja kita akan berpikir ada penguasa lokal. Di Indonesia ada penguasanya, dipimpin oleh seorang presiden. Di beberapa negara pun ada rajanya, kerajaan yang dipimpin oleh raja. Bahkan di tingkat terkecil ada gubernur, ada camat, ada bupati, ada camat, ada lurah, ada RT, ada RW. Ini adalah kekuasaan-kekuasaan kecil. Tetapi kekuasaan yang meliputi bumi ini tidak ada. Sehebat apapun PBB, ternyata tidak bisa mengatur bawahannya. Dan dia tidak berkuasa mutlak. Tidak semua penduduk bumi menjadi anggota PBB. Belum lagi jauh di alam semesta sana. Maka ketika ini ditanya, akan jawabannya pun sama seperti jawaban-jawaban sebelumnya. Dan lebih menariknya lagi, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, wa huwa yujiru, dia melindungi. Ini yang terpenting. Pemilik bumi, pemilik langit, pemilik apapun, kalau enggak melindungi, apa gunanya untuk kita? Maka ketika Allah mengatakan dia melindungi, itu membahagiakan. Dia mengayomi, itu membahagiakan. Maka di dalam ayat suci Al-Quran, Asma'ullah bertebar di mana-mana. Dan yang dominan Ar-Rahman Ar-Rahim, untuk mengatakan kepada kita, perlindungan Allah menenteramkan jiwa kita. Tetapi kalau kita tidak mau bertakwa sebagaimana semangat ayat 87, maka azabnya yang menimpa kita, jangan salahkan dia. Hidup ini adalah pilihan, ada yang baik dan ada yang buruk. Ramadan ini kesempatan untuk mencari pilihan yang terbaik. Kalaulah keluar dari Ramadan petunjuk tidak diraih, di bulan mana lagi kita akan mendapatkan petunjuk? Di studio telah hadir Ustadz kita, Ustadz Ardiansyah, yang akan mengkaji ayat 88 menjadi perenungan bagi orang-orang yang berilmu. In kuntum ta'lamun. Terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang mulia yang kita bahas ini memberikan kepada kita kejelasan, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Zainal, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan bahwa dia maha pelindung, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kasih sayangnya meliputi kita, maka mengapa kita harus bergantung? Mengapa kita harus berharap kepada selain daripada Allah? Yang ingin saya katakan hari ini, sungguh sangat menyedihkan Misalnya ketika seorang buruh atau seorang yang bekerja kepada manusia, kepada majikannya, dia lebih berani untuk meninggalkan sholat fardu, bahkan sholat Jumat, daripada meninggalkan perintah majikannya. Padahal majikannya itu tidak memberikan rezeki kepada dia. Majikannya itu sendiri bahkan yang memberikannya rezekinya adalah Allah. Namun dia lebih berani untuk meninggalkan sholat yang itu merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk memuaskan nafsu daripada majikannya. Bukankah ini sesuatu yang perlu kita koreksi dan perlu kita sadarkan diri kita? Banyak kita mengetahui dari umat Islam yang seperti itu. Dia sangat sibuk untuk mengabdikan dirinya kepada majikan-majikannya, kepada perusahaannya, dan mengabaikan ibadahnya. Walaupun bukan berarti juga kalau Anda beribadah kemudian Anda tidak bekerja dengan maksimal. Ini sangat tidak benar. Di dalam Islam sudah ditegaskan bahwa Ramadan, puasa di bulan Ramadan ini bukanlah halangan. Bahkan Rasul melaksanakan beberapa jihad, beberapa kegiatan aktivitas yang sangat menguras tenaga itu di bulan Ramadan. Berjihad di jalan Allah di bulan Ramadan. Melakukan perjalanan-perjalanan yang jauh di bulan Ramadan. Jadi tidak ada alasan dan tidak terbayangkan berperang di jalan Allah di bulan Ramadan di tengah gurun pasir yang begitu panas. Nah, jadi kalau kita bahkan yang bekerja di ruangan yang ber-AC, di ruangan yang sangat teduh, yang sangat nyaman, kemudian karena merasa dirinya sangat lemas, kemudian berbuka di siang Ramadan, bukankah itu sesuatu yang sangat memalukan? Artinya bahwa pekerjaan kita hari ini sangat ringan. Aktivitas kita yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan dalam beberapa hari ini sungguh sangat ringan. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan juga di dalam firman-Nya ketika berbicara tentang puasa Ramadan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu apabila kamu mengetahuinya. Kalau kita mengetahui manfaat daripada puasa untuk metabolisme tubuh kita, betapa baik puasa itu untuk kesehatan kita, betapa baik kesehatan itu, puasa itu untuk kesehatan kantong kita, untuk kesejahteraan kita di dunia dan di akhirat kelak, betapa besar pahala yang disediakan Allah bagi mereka yang berpuasa dan puasanya berterima di sisi Allah, maka niscaya kita akan berpuasa, bahkan setiap hari kita akan berpuasa. Karena itulah momentum Ramadan ini kita jadikan sebagai semangat baru bagi kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan memohon kasih sayangnya, rahmatnya, maghfirahnya, dan semoga kita adalah hamba-hamba Allah yang dilepaskan dari segala siksa, baik itu di dalam kubur ataupun di padang mahsyar nantinya. Dan semoga kita adalah hamba-hamba Allah yang tercatat sebagai penghuni surga. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa puasa ini adalah junnah minan nar, adalah tameng bagi diri kita dari api neraka. Justru karena itu, berpuasa kita ini adalah persiapan kita untuk menempah tameng kita ketika nanti berhadapan dengan api neraka. Dan tentunya ketika kita meniti as-sirat yang jisrun mumaddadun baina matni jahannam, yaitu jembatan yang terbentang antara dua bibir neraka jahannam, ketika itulah puasa ini akan menjadi junnah bagi kita, menjadi pelindung, artinya menjadi tameng bagi diri kita. Dan yang mengatakan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa rugi ketika itu hadir di hadapan kita, hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ramadan hadir di tengah-tengah kita, kita tidak mampu memaksimalkannya. Justru karena itu, masih ada hari-hari dalam bulan Ramadan ini, masih ada kesempatan, marilah terus kita tingkatkan amal kebaikan kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan menjadi hamba Allah yang mendapat perlindungannya di dunia dan di akhirat. Itu mungkin tambahan dari saya, Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansah. Suatu pembahasan yang sungguh menarik. Dapat kita ambil kesimpulan dari ayat 88 ini, semua kekuasaan Allah diberikannya untuk kita umat manusia agar kita bahagia, agar kita terlindungi, agar kita mendapatkan kasih sayangnya, agar kita masuk ke dalam surganya, agar kita terhindar dari neraka. Puasa salah satu momen untuk masuk ke dalam surga dan terhindar dari neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.